seksi. Itu terbukti dari caramu memikirkan aku. Matamu seksi. Itu terbukti dari caramu menatap aku. Aku seperti ada di dalam penjara cinta. Hidupmu seksi. Itu terbukti dari caramu cium pipiku. Bibirmu seksi. Kada